ダブニシピクトス。Oh, tak ada orang, tak ada orang. Thank you. Jap. Tukar arah. Arah. Oh. Mana? Arah lah, guys. Arah. Sekejap, aku masuk cari beat. Tak testing kan? Thank you. Run. Sebenarnya dia tak boleh. Dia tak boleh masuk ke sana. Aku tak dengar aku. Problem kena ada sound card. Ada sound card. Tak ada sound card aku tak boleh dengar. Aku. Tak. Sekarang aku. Ya. Tak boleh. Macam mana? Aku tak boleh dengar. Dengar aku. Sebab kau punya tu. Aku punya miking. Dekat dengan mic. Yo, belah daripada. Aku tak boleh dengar suara aku kat sana. Tu problem lah kalau dengar best gila. Kau dengar? Tak dengar kan? Dengar? Kau dengar? Ha? Musim. Kau tak dengar? Ya. Ini. Mana dia datang hami ni? Aku heran tu. Tutup software tu. Okay. Ya. Ya. Kena